kau mau mengerti tentang perasaanku selama ini yang tak menginginkan kamu terus merasa hati dipenuhi rasa curiga. Coba kau pahami keadaanku, ku hanya menguji kesabaranmu. Ternyata kau telah salah menilaiku. Kau tinggalkanku untuk cinta yang baru. Cukup puas kau buat diriku merasakan cemburu, kembalilah padaku. Bukan ku menarik ulur hatimu, salahkah jika ku mengharapkan. Kau bersamanya pelarian semata. Sesungguhnya aku tak rela melihat kau dengannya. Sungguh hati terluka. Cukup puas kau buat diriku merasakan cemburu, kembalilah padaku. Cemburu, kembalilah padaku. Andaikan saja kau mau mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum.